telah disebutkan pengertian dari at-tauhid, yang mana tauhid inilah agama dari setiap rasul-rasul yang Allah Azza wa Jalla utus kepada semua hamba-hambanya. Beliau tafsirkan tauhid yang menjadi agamanya para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla dengan makna ifradullahi subhanahu bil ibadah, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam beribadah. Sehingga semua para rasul mengajak umatnya agar mereka memberikan ibadah tersebut hanya kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya diberikan selain dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. وَذَلِكَ بِإِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ وَنَفَاهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفِ. Dan yang demikian dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang telah Allah nafikan tanpa kita melakukan tahrif, memalingkannya kepada makna selainnya. Wala ta'til, tidak pula menolaknya. Wa min ghairi taqyif, dan tanpa membagaimanakan sifat-sifat tersebut. Wala tamtsil, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Adapun tauhid yang ketiga yang dikenal dengan tauhidul asma wa sifat, demikian banyak mereka para ulama membuat karya khusus yang menjelaskan tentang tauhid al-asma wa sifat tersebut, yang intinya tertuju kepada makna yang disebutkan oleh fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun yang menjadi pembahasan kita, tauhid yang menjadi agama setiap nabi, setiap rasul, adalah tauhid yang kedua yang dikenal dengan tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah. Tauhid inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang musyrik. Dan dengan sebab tauhid inilah terjadi peperangan antara para nabi dengan umatnya yang musyrik, yang kafir. Naam, disebabkan karena para nabi-nabi tersebut mengajak mereka, mendakwai mereka untuk memberikan ibadah satu-satunya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita bacakan perkataan yang selanjutnya, berkata al-ma'alif rahimahullah, wa huwa dinur rusul alladzina arsalahumullahu bihi ila ibadih. Dan inilah agama para rasul yang Allah mengutus mereka kepada para hamba-hambanya. Disebutkan maknanya oleh fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala mensyarah penggalan kalimat tersebut, muradu Syekh rahimahullah taala huna tauhidul uluhiyah atau tauhidul uluhiyah. Yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah taala di sini adalah tauhid al-uluhiyah, bukan rububiyah, bukan pula al-asma wa sifat. Fahuwa dinur rusul, dan ini adalah agama para rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Agamanya para rasul adalah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah. Fakulluhum arsalu bihadal asli, semua para rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla membawa dasar ini, yaitu tauhid. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, yang mereka para rasul-rasul tersebut mengatakan kepada umatnya, u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah dan tinggalkanlah tauhid. Sehingga nampak jelas tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah adalah dakwah para nabi, Nabi Allah Azza wa Jal. Dan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah ditetapkan oleh seseorang dengan ia mengisbatkan dan menafikan. Mengisbatkan dalam arti kata mengisbatkan ibadah satu-satunya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak selainnya. Menafikan artinya menafikan semua ibadah bila mana diberikan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Isbat wa nafi. Sebagaimana di dalam ayat ini para rasul mengatakan u'budullah, di dalamnya berisikan isbat al-ibadah lillahi wahdahu la syarika lah. Wastanibu taghut, di dalamnya berisikan nafi, menafikan al-ibadah bila diberikan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Sehingga seseorang yang benar-benar mewujudkannya, maka dia dinyatakan sebagai seorang yang muwahhid. Seorang yang ia beribadah kepada Allah, beribadah pula kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, menjadikan adanya sekutu, syirik. Tatkala ia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ia jadikan syirik sekutu tersebut pada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah. Ilah pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan maknanya bermakna maf'ul. Semua isim yang mengikuti wazan fi'al, yang mengikuti wazan fi'al itu diartikan, dimaknakan dengan makna maf'ul. Seperti kitabun artinya adalah maktubun. Demikian pula seperti ilah maknanya adalah ma'budun, yang disembah sebagai objek. Demikian pula di dalam ayat ini, ilah di sini maknanya adalah ma'bud. Maknanya adalah ma'bud. Wa huwa Allahu fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang di langit sebagai ilah dan di bumi sebagai ilah. Artinya yang ma'bud, yang disembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Para nabi-nabi diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan wahyu yang sama. Yaitu la ilaha, tidak ada yang disembah benar, dengan benar, dengan hak. Illa ana, kecuali aku, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah tegaskan pada ayat yang setelahnya, fa'budun. Maka sembahlah oleh kalian aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya wahyu yang Allah wahyukan pada setiap nabi, pada setiap rasul itu sama. Yaitu perintah untuk mereka mengibadahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah alaihi salam menyebutkan di dalam salah satu riwayat, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi-nabi itu bersaudara antara satu dengan yang lain, tidak saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Walaupun berbeda syariat-syariatnya, tapi agama para rasul adalah sama. Yaitu memberikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah makna dari Islam. Dan inilah makna dari al-Islam. Sehingga Nabi Allah disebutkan dalam beberapa ayat doa beberapa di antara nabi-nabi Allah Azza wa Jalla kepada Allah, mereka meminta agar supaya mereka dijadikan sebagai seorang yang muslim, artinya yang bertauhid, yang memberikan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berislam, yang menyerahkan semua ibadahnya, jiwanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. وهذا النوع هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. Dan macam tauhid inilah yang ditentang oleh mereka orang-orang musyrikun, diselisihi oleh mereka orang-orang musyrikun sehingga mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastabaha dima'ahum, dan bahkan Rasul membolehkan untuk mengalirkan darah-darah mereka. Halal darahnya. Halal untuk diperangi. Memerangi mereka adalah sebagai jihad. Wa amwalahum, demikian pula harta-harta mereka. Wa ardhahum wa diyarahum, bumi mereka dan rumah-rumah mereka, bahkan wanita-wanita mereka, keturunan-keturunan mereka dijadikan sebagai tawanan-tawanan perang kaum muslimin. Sebabnya adalah karena mereka menentang tauhid al-ibadah. Sebabnya adalah karena mereka mengingkari dan menyelisih tauhid al-ibadah. Wa min aj wa man akhalla bihadha tauhid fa huwa musyrikun kafir. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang tidak menetapkan tauhid ibadah ini, maka dia bukan sebagai seorang yang muslim. Dia teranggap sebagai seorang yang musyrik, seorang yang kafir. Kesyirikan termasuk sebab seseorang dikafirkan. Dan penyebab dari seseorang keluar dari al-Islam bukan sebagai seorang yang muslim. Menunjukkan bahwasanya Islam adalah tauhid. Agama Islam adalah agama tauhid. Dalam arti kata, seseorang dianggap sebagai seorang yang berislam bila dia seseorang yang benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam tauhid al-ibadah. Kapan seseorang tidak menetapkan tauhid tersebut, maka dia bukan sebagai seorang yang muslim. Dia sebagai seorang yang musyrik dan kafir. Naam. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyah, walaupun dia menetapkan tauhidir rububiyah wal asma was sifat, dan menetapkan tauhid al asma was sifat. Walaupun dia menetapkan dua macam tauhid yang selainnya. Ini menunjukkan tauhid yang sangat penting untuk seseorang memahaminya dengan baik dan benar. Tauhid yang bahkan Allah wajibkan seseorang untuk benar-benar mengilmuinya dengan baik dan benar adalah tauhidul ibadah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya dia adalah la ilaha illallah. Allah perintahkan agar seorang mengilmui tauhid al-ibadah. Ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui secara bersama. Ini menunjukkan betapa besarnya bahaya kesyirikan. Betapa besarnya bahaya kesyirikan tersebut. Akan bisa menyebabkan dia musyrik. Dia kafir. Di antara hadis yang menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan adalah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang mengenakan semisal gelang di tangannya, Rasul mengatakan kepada dirinya, mahadha, untuk apa engkau kenakan gelang tersebut? Maka ia mengatakan, minal wahinah, saya mengenakannya adalah untuk menangkal dari kelemahan sebagai tolak bala. Kemudian Rasulullah alaihi salam mengatakan, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahana. lepaslah gelang tersebut atau ikatan tersebut. Karena kalau semisal engkau masih mengenakannya, sesungguhnya tidaklah ikatan ataukah kalau gelang tersebut engkau kenakan, melainkan semakin menambah kelemahan untuk dirimu. Semakin bertambah lemah. Fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau semisal engkau mati sementara itu masih engkau kenakan, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Wal iyad billah. Padahal ia bersama Rasul, ia berjihad bersama Rasul sebagai keutamaan yang besar, menyaksikan secara langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul ingatkan bahayanya syirik. Syirik bukan termasuk dari ajaran Islam dan bahkan diselisih oleh Islam. Rasul mengingatkan kepada dirinya, kalau engkau mati sementara engkau masih mengenakan ikatan tersebut, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Berarti dia bukan sebagai seorang yang muslim. Dinafikannya al-falah, keberuntungan pada diri seseorang yang musyrik dan mati di atas kesyirikan, menunjukkan dinafikannya Islam bagi orang tersebut. Karena seorang yang muslim, mukmin, Allah sebutkan dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin, maka sudah pasti dia adalah orang-orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan yang paling besar yang diperoleh oleh seorang yang berislam, yang beriman, adalah didekatkan ataukah diselamatkan dari an-nar dan didekatkan, dimasukkan ke dalam al-jannah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ini makna fawzan 'azima yang Allah janjikan bagi setiap mukmin muslim. Ia akan mendapatkan fawzan 'azima, yakni di antaranya adalah terselamatkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Naam. Fa ifradullahi wahdahu bil ibadah huwa dinur rusul. Maka mengesakan Allah di dalam beribadah adalah agamanya para rasul, yang Allah utus mereka kepada semua hamba-hambanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Fa huwa awwalur rusul Nuh alaihi salam yaqulu kama haqqallahu anhu. Sebagai contoh, lihatlah Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah hikayatkan perkataannya di dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna Nuhan ila walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, janganlah kalian beribadah menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Menunjukkan Nabi Nuh mendakwahkan umatnya ke perkara tauhid. Dan ini diingkari oleh mereka karena mereka masih menganggap dibolehkannya untuk seseorang beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Hingga akhirnya mereka mengatakan kepada sesamanya, la tadarunna alihatakum, janganlah kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Kelima berhala yang mereka sembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan perselisihan antara Nabi Nuh dengan kaumnya, sehingga menyebabkan akhirnya mereka diazab, ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebabkan karena permasalahan tauhidul ibadah, bukan selainnya. Nah. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah ta'ala berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'ad Allah utus saudara mereka Hud, Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud juga mengatakan kepada kaumnya, ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian Allah kalian tidak memiliki ilah sesembahan selainnya. Berarti Nabi Hud juga mendakwahkan umatnya ke perkara tauhidul ibadah. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ilah tadi kita sebutkan bermakna ma'bud. Bermakna ma'bud. Dan Allah Azza wa Jalla adalah ma'bud bilhaq. Menunjukkan al-ma'budat, sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-ma'bud bil-batil. Sesembahan yang disembah tapi dengan cara yang batil. Allah ingatkan dalam firman-Nya, "Dzalika bi'annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil." Yang demikian disebabkan karena Allah adalah zat yang maha hak, maha benar untuk disembah oleh hambanya. Dan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla, yang diseru dari selain Allah Azza wa Jalla adalah sesembahan yang batil. Karena itulah mereka para ulama memaknakan makna la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin. Illallahu wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ilah tadi kita sebutkan sekali lagi bermakna al-ma'bud, bermakna maf'ul atau objek yang disembah. Dan lafzul jalalah Allah disebutkan oleh mereka para ulama termasuk dari nama yang mushtaq dari fi'il aliha ya'lahu ilahun. Ketika ilah digandeng dengan alif dan lam mengalami perubahan secara penulisannya sehingga berubahlah peletakan sehingga berubahlah peletakan penulisannya menjadi Allahu. Asalnya Allah dari kata al-ilahu. Sehingga tatkala mengalami perubahan secara penulisan, maka berubahlah menjadi lafaz Allahu subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari kata ma'bud yang disembah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ila madyan akhahum syu'aibah. Dan kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Shu'aib, Nabi Shu'aib alaihi salam. Qal, Nabi Shu'aib mengatakan kepada kaumnya, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, kalian tidak memiliki ilah yang disembah kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya. Ini sebagai sebagian contoh ayat, wa illa ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang makna tersebut demikian banyak. Anda bisa lihat di surat Al-A'raf, Allah ceritakan dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib alaihimus salatu wassalam. Mereka mengatakan perkataan yang sama, ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Maka yang pertama kali dari para rasul-rasul yang Allah utus di tengah-tengah hambanya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada para hambanya. Dan disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam adalah 10 qurun. 10 qurun, 10 abad. Satu abad itu 100 tahun, berarti kalau 10 qurun, 10 qurun berarti sekitar berapa? 100 tahun lamanya. Ya kan, betul kan? Nah, hah? Satu abad berapa? Ya, 100 tahun, berarti 1000 tahun, afan. Pada jeda waktu 1000 tahun itulah asyratu qurun. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutnya dalam ayatnya yang mulia, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu kala manusia itu adalah satu umat yang satu. Tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Menunjukkan bahwasanya bila mana dahulu umat manusia adalah umat yang satu, menunjukkan bahwasanya agama mereka sama. Tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Sesembahan mereka sama, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan mereka seluruhnya dahulu adalah sebagai ahli tauhid yang memberikan ibadah seluruhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, fakhtalafu, kemudian setelahnya mereka berselisih. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian setelahnya Allah utus para nabi-nabinya yang mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada umatnya. Nah, umat yang satu tersebut ini terjadi pada jarak antara diutusnya Nabi Adam dengan diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga pada umat Nabi Nuh itulah terjadi perselisihan yang pertama kalinya. Bisa kita katakan terjadinya perselisihan antara ahli tauhid dengan ahli syirik muncul pada zaman Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Sehingga pertama kali Allah disekutukan oleh hamba-Nya. Pertama kali seorang manusia berani menjadikan makhluk sebagai sekutu dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Itu terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan ternyata tatkala kita membaca kisah Nabi Nuh yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di dalam beberapa tempat, kita menjumpai penyebab musabab munculnya kesyirikan pada zaman Nabi Nuh adalah disebabkan karena faktor hulunya mereka di dalam menyikapi orang-orang soleh. Hulunya mereka di dalam menyikapi orang-orang soleh. Ketika Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr meninggal dunia, yang kelima nama orang tersebut adalah orang-orang soleh yang terkenal di tengah umatnya, maka falhasil akhirnya mulailah mereka membuat patung sehingga dinamailah masing-masing patung dengan nama-nama mereka yang sampai akhirnya disembah oleh generasi setelah mereka. Sehingga dijadikanlah sebagai kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah pada akhir hayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada akhir-akhir hayatnya Rasul sangat-sangat memberikan peringatan kepada umatnya agar jangan sampai mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Terlalu ekstrem di dalam menyikapi nabinya. Sehingga sampai akhirnya memposisikan nabi tersebut bukan sebagai seorang hamba, tapi diposisikan sebagai ilah ma'bud dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mereka sembah, yang mereka doai, yang mereka jadikan sebagai ajang permintaan pertolongan dan yang semisalnya. Naam. Allah sebutkan di dalam Nabi alaihi salam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Sebab musabab Allah melaknat ahli kitab disebabkan karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Dan disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau nukilkan di dalam kitabnya Tahdzirus Sajid min Ittikhadzil Quburi Masajid, beliau menyebutkan ada tiga makna pada makna hadis ittakhadhu al-qubur masajid. Yang ketiga makna tersebut adalah makna yang sahih. Makna yang sahih berdasarkan penunjukan hadis-hadis yang sahih pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna yang pertama adalah binaul masajid 'alaiha atau 'alal qubur. Membangun masjid di atas kuburan. Ini makna yang sahih. Sehingga seorang yang membangun masjid di atas kuburan adalah sebagai sebab perbuatan yang mendatangkan laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk dari perbuatannya ahlul kitab. Berdasarkan beberapa riwayat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul menyebutkan, ulaika mat idha mata fihim rajulun salih au abdun salih. Banau ala qabrihi masjida. Wasawbaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi inda Allah. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang hamba yang saleh meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid. Kemudian mereka pajang gambar orang-orang saleh mereka. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Rasul menyebutkan, al-maqbarah kulluha masjidun, al-ardu kulluha masjidun, illa al-maqbarat wal-hammam. Tempat yang bisa dibolehkan kita memposisikannya sebagai masjid untuk kita sholat, di bumi ini seluruhnya dibolehkan kecuali dua tempat saja, yaitu makbarah, kuburan, dan hammam, WC dan yang semisalnya. Kemudian makna yang berikutnya, yang kedua adalah as-salatu ilaiha, salat menghadap ke kuburan. Jadi kita salat di depan kita ada kuburan, ini termasuk dari perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk pada kategori ittikhadul qubur masajid. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-qubur, jangan kalian salat menghadap ke arah kuburan. Sehingga di depan ada kuburan, ia salat menghadapnya. Ini termasuk dari makna ittakhadhu al-qubur masajid. Kemudian makna yang ketiga, yang terakhir adalah ad-du'a'u indaha atau as-salatu indaha. Salat atau berdoa di sisi kuburan seorang yang saleh. Salat di sisi kuburan yang saleh dalam keadaan dia tidak menghadap ke arah kuburan. Pada makna yang ketiga ini terkena bukan hanya kepada mereka orang-orang yang sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Dari kuburan-kuburan yang ada. Tapi dimanapun dia berada, baik posisi kuburannya di gunung atau di pesisir pantai, kemudian dia sholat di dekat kuburan tersebut, ini masuk kategori keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadhu al-qubur masajid. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Majid, tatkala menyebutkan faedah-faedah seputar bab ini, beliau menyebutkan secara makna larangan seseorang untuk melakukan salat di dekat kuburan seorang yang saleh tidak kemudian dimaksudkan padanya sholat dengan makna sholat yang kita fahami. Yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi masuk pula di dalamnya pengertian sholat secara bahasa. Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Sehingga dengan seorang berdoa di sisi kuburan seorang yang saleh atau berdoa menghadap ke arah kuburan seorang yang saleh, maka perbuatannya terkena dari ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadhu al-qubur masajid. Naam. tadi kita sebutkan bahwasanya rasul yang pertama kali Allah utus di tengah-tengah umatnya adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw. Naam. Fi salihin. Allah utus kepada kaumnya tatkala mereka melakukan perbuatan ghulu ekstrim yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan menyikapi orang-orang saleh. Nah, boleh ingatkan di awal bab dan sebagai landasan kita untuk nantinya memahami syubhat-syubhat yang dibantah secara ilmiah oleh Ma'alif rahimahullah, yang keseluruhan syubhat-syubhat tersebut berupaya untuk melegalkan, membolehkan berdoa kepada seorang soleh yang telah meninggal dunia. Atau secara kesimpulan, kasus syubhat ini kitab yang dikarya oleh Syekh rahimahullahu taala dalam rangka membantah syubhatnya mereka para al-quburiyun, para penyembah-penyembah kuburan orang-orang soleh. Nah, karena di masa beliau demikian banyak orang-orang musyrik yang terlalu ekstrim di dalam menyikapi kuburan-kuburan orang-orang soleh tersebut. Tidak hanya di zaman beliau, bahkan di zaman kita saat ini demikian banyak kuburan-kuburan soleh disembah, diibadahi, dan dijadikan sebagai ajang bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Adapun sisa penjelasan kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillah ta'ala. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa pendapat Ustaz tentang organisasi atau individu tertentu yang melarang kita menyebut kafir terhadap orang yang beragama Islam? Ini mungkin salah soal. Kafir kepada seorang yang tidak beragama Islam. Kalau menyebut kata kafir kepada orang yang beragama Islam, ini bukan sebagai pendapat dari satu organisasi atau individu tertentu, tapi pendapat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul bahkan mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma wa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, li akhihi di sini artinya adalah li akhihil muslim, kepada saudaranya yang beragama Islam. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya sang muslim wahai kafir, maka lafaz kafir ini Rasul menegaskan akan kembali kepada satu dari keduanya, imma pengucapnya, imma tertuju kepada orang yang ucapan kafir ini ditujukan kepadanya sasarannya. Wa in kana kama qala, bila mana ternyata benar apa yang ia sampaikan, berarti kafir itu tertuju kepada orang yang berada di hadapannya. Namun Rasul tegaskan dan ingatkan, wa illa raja'at alaihi, bila ternyata tidak, maka kafir ini kembali kepada sang pengucap, sehingga yang berada di hadapannya tidak kafir, tapi yang kafir adalah orang yang mengucapkannya, wal iyadzu billah. Ini sebagai peringatan tentang bahayanya seseorang bermudah-mudahan di dalam mengucapkan kalimat kafir. Sehingga dalam bab takfirul mu'ayyan, mengkafirkan individu tertentu, banyak persyaratannya dan penghalang-penghalangnya yang disebutkan oleh mereka para ulama. Tujuannya adalah jangan kemudian nantinya kita bermudah-mudahan di dalam bab tersebut. Adapun bila mana yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah pendapat mereka untuk tidak menyebutkan lafaz kafir kepada orang yang bukan beragama Islam, jelas batil. Perkataan yang batil. Kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr wa ashara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mengatakan pada satu kesempatannya masing-masing kita ini bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu sambil mengisyaratkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ucapan siapa saja, baik itu ormas ataukah individu tertentu, bisa kita katakan benar, bisa kita katakan salah. Kita timbang dengan timbangan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila kita melihat apa yang mereka sampaikan tersebut, kita akan menjumpai ternyata apa yang disampaikan oleh mereka sangat jauh berbeda dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya. Di antara ayat yang semakin jelas yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Bayyinah, Allah nyatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab berarti al-Yahud dan an-Nasara. Wal musyrikin berarti mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan dua golongan tersebut sebagai seorang yang kafir. Sebagai seorang yang kafir. Kalau yang dimaksud dengan perkataan atau pendapat mereka menghilangkan lafaz kafir tersebut dari seorang yang kafir, ini jelas-jelas perbuatan yang di dalamnya berisikan kekufuran terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan upaya tersebut dia ingin untuk kemudian menghilangkan istilah kafir kepada seorang yang kafir. Bahkan mereka para ulama menyebutkan dalam bab Nawaqidul Islam ragu atau meragukan seseorang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya ini sebagai penyebab dari penyebab dia murtad. Apalagi kalau semisal seseorang tidak mau untuk mengkafirkan seorang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ragu saja bisa kafir. Apalagi kalau sampai mengingkari lafaz kafir tersebut kepada mereka. Namun kalau tujuannya agar supaya jangan sampai nantinya tidak terjadi kerusakan huru-hara dan yang semisalnya, ini kita rasa enggak perlu sampai akhirnya melontarkan pendapat-pendapat yang seperti itu. Apalagi sangat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Penyebab doa tidak diterima banyak. Ya mungkin kalau semisal mau dikupas satu persatu butuh daurah khusus seputar pembahasan doa. Itu ada daurah khusus. Nah, hukum memboikot tanpa sebab. Kalau semisal yang dimaksudkan adalah memboikot saudaranya dalam arti kata tidak mengucapkan salam, tidak mau untuk berjumpa dengannya, tidak bergaul dengannya, ini hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Rasul menyebutkan la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layal. Ini dalam pembahasan hajar yang mubah. Hajar yang mubah. Ya, seperti seorang suami menghajar istrinya, seperti seorang guru menghajar muridnya, seperti seorang menghajar karyawannya karena kelakuannya dan yang semisalnya, hajar yang mubah. Ini dibatasi oleh Rasul hanya 3 hari saja. Nah, apalagi hajar yang tanpa ada alasannya. Salat di masjid yang di pekarangannya atau di halamannya itu terdapat kuburan, ini terdapat beberapa perincian dari sebagian mereka para ulama seperti yang anda ketahui. Di antaranya adalah kalau semisal kuburan tersebut itu dijadikan sebagai ajang mereka melakukan kesyirikan, maka lebih baik engkau tidak sholat di masjid tersebut. Nah, masjid di halaman masjid ada kuburan, tapi ternyata kuburan tersebut kuburan yang sering diziarahi orang banyak melakukan ritual di situ, orang banyak berdoa di situ dan yang semisalnya, maka lebih baik engkau sholat di masjid yang lainnya. Namun kalau semisal kuburan tersebut tidak dijadikan sebagai ajang perbuatan kesyirikan dan bertakarrub oleh masyarakat yang berada di sekitarnya, ini sebagian ulama membolehkan karena ada pemisah antara area masjid dengan kuburan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.